السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat wal afiat dan istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan empat cara atau empat bentuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang dikenal dengan haji ifrad, yaitu seseorang melaksanakan ihram dari miqat yang terdekat dengannya, kemudian dia menyelesaikan ibadah haji dengan segala manasik yang ada di dalamnya. Setelah dia tahallul, dia pergi lagi keluar ke tempat yang halal atau miqat, kemudian dia masuk lagi dengan niat melaksanakan umrah. Ini ifrad, dan ini yang paling baik, paling bagus sebagaimana sudah kita sampaikan, karena inilah yang dilakukan oleh Nabi ketika peristiwa Hajjatul Wada. Yang kedua adalah tamattu. Sebagaimana sudah kita ketahui, seseorang melaksanakan ihram dari miqat, kemudian dia berihram dengan niat umrah. Setelah dia selesai umrah, dia menetap di Mekah beberapa waktu. Ketika nanti datang tanggal haji, pelaksanaan ibadah haji, tanggal 8 misalnya, maka dia berihram seolah-olah dia adalah orang Mekah. Ya, dari tempat di mana dia menginap di kota Mekah. Dan yang ketiga adalah haji qiran. Apa itu haji qiran? Sebagaimana sudah kita bahas, seseorang melaksanakan ihram dengan niat melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Lalu bagaimana? Apakah dua kali tawaf, dua kali sa'i, atau bagaimana? Dikatakan di sini, wa yaqtasiru ala af'alil hajji faqat. Walaupun niatnya haji dan umrah, tetapi membatasi dengan aktivitas-aktivitas ibadah haji. Atau boleh juga haji qiran itu dilakukan dalam bentuk an yuhrima bil umrati awalan. Seseorang melakukan ihram dengan niat umrah. Thumma qabla an yushri' ya au syara'a yushri'u qabla an yushri' an yushri'a fi tawafiha, tetapi sebelum dia memulai tawaf, yudkhilu 'alaiha al-hajja fi ashhurihi, dia masukkan niat untuk melaksanakan haji di bulan tersebut. Dan sudah kita bahas juga para pemirsa Niaga TV, bagi orang yang melaksanakan haji tamattu atau kita sebut dengan al-mutamatti', begitupun yang melaksanakan haji qarin, haji qiran atau kita sebut dengan al-qarin, wajib atas mereka dam. Ya, wajib atas mereka dam, denda. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan. Li'anna kullan minhuma taraka nusukan. Karena baik mutamatti' ataupun qarin, mereka telah meninggalkan ibadah. Fal mutamatti'u tarakal ihrama lil hajj minal miqat. Adapun yang ditinggalkan oleh orang yang tamattu adalah dia meninggalkan ihram dari miqat, ya, dia meninggalkan ihram untuk haji dari miqat. Wal qarinu taraka a'malal umrata allati dukhilat fil hajj. Adapun orang yang melakukan qiran atau orang yang disebut dengan qarin, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan umrah yang memang disatukan atau dimasukkan ke dalam aktivitas haji. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi berkata, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhriq daman." Barang siapa yang lupa mengerjakan ibadah atau dia meninggalkan ibadah, maka wajib atasnya untuk yuhriqu daman, yaitu menyembelih. Wal muradu bin nusuk huna al wajib. Dan yang dimaksud dengan meninggalkan an nusuk adalah meninggalkan yang wajib. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seseorang yang melaksanakan tamattu atau melaksanakan qiran, mereka wajib membayar dam, hanya saja mereka tidak mendapatkan hewan yang bisa mereka sembelih. Dikatakan di sini, fa in faqada ad-dam hunaka aw thamanahu aw wajada yuba'u bi aktsari min thamani mithlihi. Apabila seseorang tidak mendapatkan dam untuk dia bayar, tidak juga punya uang untuk membayarnya, yaitu uang yang dihitung dengan jumlah nilai hewan yang harus dia sembelih, atau dia mendapatkan hewan, hanya saja hewannya yuba'u, dijual bi aktsari min samani mithlihi, dijual dengan harga mahal, artinya di atas harga yang normal. Maka dalam kondisi ini, soma salah satu ayyamin fil hajj, sebagai gantinya adalah berpuasa 3 hari di saat pelaksanaan ibadah haji. Oleh karenanya kemarin sudah kita bahas, bagi yang tidak memiliki hewan untuk disembelih atau tidak memiliki uang senilai hewan tersebut, maka ya maka hendaknya dia berihram dari tanggal 16. Tujuannya apa? Agar dia berpuasa sebelum Arafah 13, 14, 16, 17, 18. Dia berpuasa 3 hari sebelum hari Arafah. Ini bagi yang tidak bisa membayar dam. Wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Kemudian 7 hari berpuasa 7 hari, kalau dia sudah pulang ke kampung halaman, berarti total puasanya sebagai pengganti dam 10 hari. Salah satun fil hajj, 3 hari di haji, wa sab'atun idza raja'tum, dan 7 hari kalau sudah pulang ke kampung halaman, tilka asyaratun kamilah. Ya, lalu dikatakan di sini, wa tafutu thalathatu bi ta'khiriha min yaumi Arafah. Dianggap habis atau kehilangan atau telah terlewat 3 hari. Kan tadi 3 hari saat haji itu berpuasa sebagai pengganti dam. Dianggap dia sudah terlewat 3 hari yang dengannya dia berpuasa saat haji. Bita'khiriha an yaumi Arafah. Dengan dia menunda sampai datangnya hari Arafah. Wa yajibu qada'uha. Tetapi dia wajib mengkodoknya. Qabla sab'ati, sebelum dia mengerjakan yang tujuh. Artinya dia belum mengerjakan puasa yang tiga hari. Lalu keburu datang waktu, terlanjur datang waktu Arafah. Dia belum puasa tiga hari tersebut sebagai pengganti bahwa dia telah melakukan haji tamattu. Maka dalam kondisi ini, bagi orang-orang yang sudah terlewat waktunya untuk melaksanakan puasa tiga hari di musim haji atau puasa tiga hari sebelum Arafah, yajibu qada'uha qabla sab'ah. Yang tiga hari itu tetap wajib diqada sebelum mengerjakan yang tujuh hari. Wa yufraqu bainahuma wa baina sab'ah. Tetap saja yang tiga hari dan tujuh hari harus dipisah. Jadi tiga hari dulu, baru puasa tujuh hari. Bima kana yufraqu fil ada. Cara memisahkannya adalah seperti hitungan seandainya dia mengerjakannya tepat pada waktunya, yaitu 16, 17, 18. Berarti ada selisih 16, 17, 18. Itu dia puasa idealnya. Ya. Lalu kapan lagi dia puasa tujuh hari? Itu kemungkinan, mohon maaf, kenapa saya mengatakan tanggal 16? Bukan tanggal 16, tanggal 6. 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah. Di situ dia puasa, namanya puasa pengganti membayar dam. Puasanya sebenarnya 10 hari. 3 hari saat sedang melaksanakan haji, 7 hari saat pulang di kampung halaman. Kalau dia ingin mengganti damnya dengan puasa, maka hendaknya dilakukan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, bukan 16, mohon maaf, 6, 7, 8. Jelas para pemirsa Niaga TV. Jadi seseorang berangkat dari Indonesia, melaksanakan haji tamattu, dia tidak punya uang untuk membayar dam misalnya ya, maka dalam kondisi itu dia harus berpuasa. Berapa hari dia berpuasa? 10 hari. Bagaimana waktunya? 3 hari saat melaksanakan haji, yaitu di tanggal 6, 7, 8, kemudian 7 hari kalau dia sudah kembali ke kampung halaman. Ya, 7 hari kalau dia sudah kembali ke kampung halaman. Lalu bagaimana kalau dia terlewat dari tanggal 6, 7, 8? Dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa yajibu qada'uha qabla sab'ati. Tetap saja wajib diqada dulu yang 3 hari itu sebelum mengerjakan yang 7 hari. Dan hendaknya antara 3 hari dengan 7 hari tidak disatukan, tetapi yufraq bainahuma, dipisahkan antara keduanya. Wa bima kana yufraqu fil ada, sebagaimana dipisahkan kalau kita melaksanakannya tepat pada waktunya. Saya misalnya haji, saya mengganti dam dengan berpuasa tanggal berapa? Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Setelah itu tanggal 9 saya wukuf di Arafah, tanggal 10 saya jumroh Aqabah misalnya, lalu tanggal 11, 12, 13 saya mabit, ya, untuk apa? Untuk melempar jumroh, ada jumroh Aqabah, ada wusto, ya, dilempar sebanyak tiga jumroh, ya, tiga jumroh dilempar, bagaimana nanti akan kita bahas, ya. Lalu setelah itu saya pulang, sepekan kemudian saya pulang ke kampung halaman misalnya. Artinya jarak antara puasa yang tiga hari dengan saya mengerjakan yang tujuh hari itu adalah jarak sekitar berapa hari itu? Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Lalu 5 hari kemudian saya pulang ke Indonesia. Berarti 10 hari. Jadi katakan di sini, wa yufraqu bainahuma wa bainas sab'ati bima kana yufraqu fil ada. Dipisahkan antara yang 3 hari dengan 7 hari sebagaimana dipisahkan kalau dilaksanakan pada waktunya. Wa huwa muddatus sayri wa ziyadah arba'atu ayyam, yaitu waktu dibutuhkan untuk perjalanan pulang ke rumah dan ditambahkan 4 hari. Jadi tadi kalau dihitung, kalau nanti ternyata saya enggak sempat puasa 3 hari di musim haji di waktu tanggal 6, saya nanti mengkodoknya di rumah. Berapa hari? 3 hari. 3 hari puasa, setelah itu tahan dulu, ya, berikan jarak seperti lamanya kita seandainya mengerjakan puasa itu di waktu sedang haji. Ya, sekitar misalnya 10 hari dikasih pembatas antara 3 hari dengan 7 hari. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun haji itlaq, berarti ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran, dan yang keempat ada haji itlaq. An yanwiya ad-dukhul fi an-nusuk, seseorang berniat memulai ibadah yaitu dengan ihram, min ghairi an yu'ayyinu, min ghairi an yu'ayyina halatal ihrami, tapi dia tidak mentayin, tidak menentukan apakah itu hendak haji ataupun umrah atau dua-duanya. Summa lahu ba'da dhalika sarfuhu lima sya'a min dhalik. Kalau dia mau mulai tawaf, dia boleh memilih mau haji dulu atau mau umrah, umrah dulu. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji. Ada yang ifrad, ada yang tamattu, ada yang qiran, dan ada yang itlaq. Sekarang kita akan membahas tentang al-miqatuz zamaniyu lil hajji wal umrah, yaitu ketentuan waktu, ya, terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wala yajuzul ihramu bil hajji illa fi ashhurihi, tidak boleh seseorang melaksanakan ihram dengan niat melaksanakan haji kecuali di bulan-bulan haji atau di musim-musim haji. Wahia, adapun musim haji itu Syawal, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, wa ashru layalin minal hijjah, min Dzulhijjah. Berarti bulan Syawal boleh kita niat ihram untuk haji. Bulan Dzulqa'dah juga boleh. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'in ahrama bihi fi ghairiha in'aqada umratan. Apabila ada orang yang melaksanakan ihram haji tapi bukan di 3 bulan ini, maka jatuhnya dihukumi umrah. Jadi jatuhi umrah. وَيَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ كُلَّ وَقْتٍ, dan sah hukumnya melaksanakan imrah untuk umrah, melaksanakan ihram untuk umrah. Sah hukumnya melaksanakan ihram untuk umrah كُلَّ وَقْتٍ, setiap waktu. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, itu diperbolehkan, melaksanakan ibadah umrah. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin, i'timaruhu sallallahu alaihi wasallam fi awqatin mukhtalifatin minas sanati, karena Nabi pernah melaksanakan umrah di waktu-waktu yang berbeda. Diriwayatkan oleh Anas, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, أنه اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة في أعوام مختلفة, bahwa sesungguhnya Nabi, kata Anas bin Malik, pernah melaksanakan 3 kali umrah di bulan Dzulqa'dah di waktu yang berbeda-beda. Ada umrah beliau dari Hudaybiyah di mana beliau dijegat oleh orang-orang musyrikin, dan umratul qada di tahun depannya, wa umratul jiranah ba'da fathi Makkah, sebagaimana Nabi melakukan umrah dari Jiranah ketika beliau melaksanakan fathu Makkah. Dalam riwayat Ibnu Umar diceritakan bahwa Nabi pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diceritakan bahwa Nabi pernah umrah di bulan Ramadan. Ya, artinya banyak riwayat yang menyebutkan Nabi melaksanakan umroh di berbagai macam bulan. Ya, illa lil hajj al muqim lil ramyi lil mina. Apa ini? Wa yan'aqidu al ihramu bil umrati kulla waqtin. Sah melaksanakan ihram untuk umroh kapanpun, kecuali bagi orang yang sedang haji, yang sedang mukim untuk melempar jumrah di Mina. Nah, ini tidak boleh. La yasih ihramuhu bil umrah. Kalau lagi melempar jumrah di Mina, tidak sah dia melakukan apa? Melakukan ihram untuk umrah. Li'annahu la yastati'u al-ityan bi'a'maliha. Karena dia tidak bisa mengerjakan aktivitas umrah. Haisu innahu mazala mashgulan bil'a'malil hajj. Karena dia masih sibuk dengan amalan-amalan haji. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dengan waktunya. Jadi ada berapa waktu? Tiga ya. Boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, boleh di bulan Dzulhijjah, tapi hanya 10 hari kalau di bulan Dzulhijjah. Ya. Ada miqat zamani, ada miqat al-miqatul makani, al-miqatul makani. Ada miqat terkait dengan waktu, ada miqat terkait dengan tempat. Wa miqatul haji wal umrah. Adapun miqat haji dan umrah adalah Dzulhulaifah li ahli al-Madinah. Tempat yang bernama Dzulhulaifah, dan itu adalah untuk orang-orang Madinah, namanya Dzulhulaifah. Jadi orang Madinah ke Dzulhulaifah, di sana dia lepaskan pakaiannya, diganti dengan pakaian ihram, lalu dia memulai perjalanannya menuju Mekah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Juhfah. Juhfah ini adalah untuk penduduk Syam, untuk penduduk Mesir, dan untuk penduduk Maghrib, Maroko kalau sekarang kita bilang. Yang ketiga Yalamlam. Yalamlam ini untuk Tihamatul Yaman, untuk orang-orang Tihamah yang ada di Yaman. Ada lagi Qarnun, ini untuk orang-orang Najd dan orang-orang Yaman yang berasal dari arah namanya Sa'dah dan Mahran. Wazada irqin lil Iraq wal Khurasan, dan ditambahkan ada tempat namanya Iraq dan Iraq lil Iraq wa Khurasan, untuk orang-orang Iraq dan orang-orang Khurasan. Wal abdalu al Aqiq, tapi yang lebih utama ada namanya Wadi Aqiq. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala waqata Rasulullah li ahli al-Madinah Dzulhulaifah. Nabi memberikan miqat untuk orang Madinah namanya Dzulhulaifah. Untuk penduduk Syam yaitu Juhfah. Untuk penduduk Najd Qarnul Manazil. Untuk orang-orang Yaman Yalamlam. Fahunna, miqat-miqat itu adalah untuk mereka. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan siapapun yang melewati miqat tersebut walaupun dia bukan bukan penduduk yang tinggal di sekitar miqat tersebut. Liman kana yuridul hajja wal umrah, bagi siapapun yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Baik para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi. Dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kilo per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan.

baru nanti pertanyaan sekitar 15 menit kurang lebih. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.